Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalin wal akhirin, imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin, habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Harapan dan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya amal kebaikan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengan membaca Al-Qur'an dan mengkaji firman-Nya, Allah memberikan hidayah kepada kita dan mengekalkan keimanan di dalam diri kita dan menjauhkan dari diri kita kekufuran, kemaksiatan dan segala hal yang tidak Ia ridhai. Semoga apa yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini kelak akan mendapatkan balasan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada surah Ibrahim, surah ke-14 ayat ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lana alla natawakkala 'alallahi wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaitumuna wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang, hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih membincangkan atau membahas tentang bagaimana dialog Nabi Musa alaihi salam dengan umatnya, ya, dan rasul-rasul terdahulu dengan umat-umat mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolak ajaran mereka. Ketika pada ayat yang lalu para rasul telah menegaskan bahwa mereka tidaklah mampu menunjukkan suatu mukjizat atau mendatangkan suatu azab atau suatu tanda kecuali semuanya itu adalah mukjizat atau ketentuan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang betul mereka adalah manusia biasa, hanya saja Allah memilih mereka untuk mendapatkan keutamaan itu, yaitu diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam ayat ini para rasul menegaskan kembali bahwa dakwah mereka prinsipnya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berserah diri. Setelah berusaha, berdoa, maka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah berusaha, berupaya untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwah kebenaran di tengah-tengah kaumnya dan memberantas kebatilan, tetapi semuanya itu ketentuan menang atau kalah, ketentuan diterima atau tidak diterimanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala semata. Allah lah yang memberikan hidayah kepada mereka, dan Allah jualah yang memberikan kepada mereka kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi setiap apa yang menjadi cobaan atas diri mereka terhadap perilaku yang dilakukan oleh musuh-musuh mereka, yang itu adalah umat mereka sendiri. Sebagaimana yang saya tegaskan pada hari kemarin, bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita di dalam Al-Qur'an bahwa sebahagian dari para nabi itu ada yang dibunuh, bahkan di antara mereka ada yang disiksa, dicemoohkan, dibuang, diusir dari kampung mereka. Semua itu dihadapi oleh para rasul dan nabi dengan penuh kesabaran. Ini menjadi obat yang begitu manjur bagi para duat untuk mengobati dakwah atau diri mereka ketika menghadapi penolakan dari kaumnya, Kalaupun kita sekarang berdakwah menghadapi cemoohan, ejekan, diskriminasi, dan dianggap kita adalah orang-orang yang sok suci, maka kita haruslah bersabar dalam menghadapi itu. Karena bukan hanya kita menghadapi itu, tetapi para rasul dan nabi terdahulu telah menghadapi, bahkan mengalami hal yang lebih buruk lagi dari apa yang kita hadapi. Jadi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya cara kita untuk mengembalikan dakwah ini kepada keberhasilannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak dituntut untuk mengislamkan atau untuk memberikan petunjuk kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Kalaupun ada penolakan, maka kita harus bersabar dan istiqamah dalam menyampaikannya. Inilah tugas kita, sehingga kita tidak sibuk dengan hasil. Bagaimana dakwah saya telah berhasil atau tidak? Ini sering menjadi ukuran, sering menjadi pertanyaan di tengah-tengah para duat, sampai mana sudah dakwah kita ini keberhasilannya. Sebenarnya tolak ukur itu dapat saja kita, atau evaluasi itu dapat saja kita lakukan dengan berbagai instrumen. Tetapi sebenarnya itulah bukan satu-satunya jaminan bahwa kita berhasil dalam dakwah kita. Boleh jadi dalam pandangan kita ada keberhasilan-keberhasilan dakwah yang telah kita capai, tapi sebenarnya dakwah kita belumlah berhasil sepenuhnya. Oleh karena itulah kita perlu bersabar di dalam menghadapi setiap cobaan di dalam dakwah dan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir salah seorang dari tim terjemah Safir Al-Azhar, yaitu Ustaz Haji Fajrul Haq MA. Fadhal Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ardiansah. Ayat yang kita kaji saat ini juga mempunyai hubungan erat, yaitu kepada ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 11. Hubungannya apa? Yaitu ayat 11 itu wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Ini adalah menyuruh kita bertawakal. Dan ayat yang kita kaji saat ini yaitu wa ma lana alla natawakkal 'alallah. Di utama ayat yang paling utama diapakan? Yang tadi bentuknya di akhir dalam ayat 11 dari surat Ibrahim, dan ayat yang ke-12 ini dari surat Ibrahim diutamakan. Yang pertama dibunyi dari ayat tentang tawakal ini. Artinya segala sesuatu apa saja itu mestilah kita bertawakal kepada Allah. Maka penekanan di sini, karena segala sesuatu itu kita harus bertawakal kepada Allah, karena Allah telah memberikan kita jalan kebaikan. Maka jalan kebaikan itu apa saja yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Maka orang-orang yang bertawakal kepada Allah tersebut mengatakan wala nasbiranna. Wala nasbiranna di sini, lam di sini adalah yang dimaksud lamul qasam. Jadi dengan arti wallahi gitu ya, demi Allah kami akan betul-betul bersabar terhadap apa yang telah kamu perbuat kekejian terhadap kami. Yaitu entah itu berupa hinaan sebagaimana yang disinggung oleh Ustaz Ardiansah, entah itu berupa pemukulan, entah itu berupa kebohongan, pembunuhan. Kenapa orang-orang beriman mengatakan seperti ini? Sebabkan mereka itu cukup dengan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah melebihi daripada cukup. Itulah segala-galanya. Sehingga mereka betul-betul meyakini Allah akan mesti memberikan kami ganjaran. Begitulah kalau kita ingin dakwah kita berhasil, maka kita harus seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hanya perkataannya sangat simpel, cukuplah Allah yang kami sudah yakini betul kepada, yang sudah kami yakini betul, dan Allah jualah nanti akan memberikan kami ganjaran. Kenapa? Ketika mereka meyakini seperti itu, ganjaran itu adalah sifatnya abadi. Sedangkan di dunia ini sifatnya hanya sementara. Ketika Allah memberikan nanti, baik itu di dunia maupun di akhirat, di dunia dapat dari Allah, apalagi nanti ketika di akhirat kelak nanti, maka marilah kita berlomba-lomba untuk betul-betul kita posisi kita betul-betul masuk di dalam keyakinan seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang yang beriman kepada kepada Allah. Bagaimana Ustaz? Iya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat indah ketika kita berkaca, bercermin kepada metodologi atau cara yang ditempuh oleh para rasul dalam dakwah mereka, yaitu berusaha semampu mungkin mengikuti segala daya upaya kita dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal bahwa kita dituntut untuk berusaha bukan untuk mencapai hasil. Yang kedua, bahwa di dalam dakwah ini dibutuhkan kesabaran, ya, karena kita bisa jadi akan menghadapi cemoohan, hinaan, bahkan bisa jadi kita diancam untuk dibunuh atau diancam akan diusir dari kampung kita. Ini adalah konsekuensi daripada dakwah itu sendiri. Oleh karena itu kita jangan pernah surut menghadapinya, karena yang hak itu pasti akan dimenangkan dan yang batil itu pasti akan enyah. Ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tetap bersemangat dalam menyampaikan dakwah ini, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran, dan insyaallah bermula dari rumah tangga kita masing-masing. Demikian yang dapat disampaikan. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Fajrul. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.